Assalamu ala Rasulillah Nabi Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Ikhwat Islam, jazakumullah. Kita lanjutkan kembali, siapa orang yang mendapatkan doanya malaikat? Yang keberapa sekarang, Pak? Yang ke-9. Itu orang yang mendoakan saudaranya dari kejauhan. Bukan dalam riwayat Muslim, demikian pula yang lainnya diriwayatkan Imam Muslim dari hadis Ummu Darda. Rasulullah SAW menyebutkan orang yang mendoakan saudaranya dari kejauhan akan dikatakan kepadanya oleh malaikat apa? Amin walaka bimisal. Amin, kata malaikat itu. Dan kamu akan mendapatkan seperti yang kamu minta. Misalnya bapak mendoakan dari kejauhan kepada teman, apa untuk teman ya, ya Allah berikan kepada teman saya ampunan dan rezeki yang luas. Apa kata malaikat? Amin. Kamu pun akan mendapatkan yang sama dengan itu. Iya. Makanya jangan lupa Pak, selalu doakan teman-teman kita yang dari kejauhan. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan doa. Ya. Supaya kita mendapatkan doa para malaikat dengan mengatakan amin walaka bimitsal. Amin, kamu akan mendapatkan yang sama dari itu. Ya. Masya Allah. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyakum. Tapi terkadang ada orang yang berdoa begini, ya Allah, mudah-mudahan saudara saya itu bisa kawin lagi. Biar disebut sama malaikat, amin. Kamu juga dapat yang sama. Kemudian yang keberapa? Ke-10. Orang yang berinfak di jalan Allah. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu pagi pun illa wa malakan yanzilan, kecuali dua malaikat turun. Yang satu berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalaqa, ya Allah berikan ganti untuk orang yang berinfak. Yang satu lagi berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah binasakan harta orang yang pelit itu. Masya Allah Pak, orang yang berinfak itu didoakan oleh malaikat Pak, supaya apa? Diganti. Bayangkan. Makanya kita jangan merasa mikir, sekarang ada orang berinfak tuh mikir-mikir dulu, waduh gak usah takut Pak, insya Allah diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, didoakan oleh malaikat Pak. Makanya Rasulullah SAW kan ya menganjurkan kita berinfak walaupun dalam keadaan kita apa? Susah. Bahkan Rasulullah mengatakan afdalu sadaqah wa anta sahihun syahih takhaful faqr. Sadaqah yang paling utama itu apa? Yaitu ketika kamu sehat, pelit, takut kefakiran. Di saat kita takut kefakiran, disitulah infak dan sodako itu besar di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu riwayat yang dihasankan oleh Syekh Al-Bani dalam riwayat Tabarani apa? Dirhamun sabaqa mi'at alf dirham, kata Rasulullah. Ada orang yang berinfak satu dirham, tapi bisa mengalahkan orang yang pahala orang yang berinfak 100,000 dirham. Kemudian para sahabat bertanya, kaifa dzalika ya Rasulullah? Bagaimana itu bisa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, rajulun indahu malun kathir. Ada orang yang punya harta melimpah ruah. Lalu ia ambil 100 ribu dirham diinfakkan. Wa rajulun indahu dirhaman. Sementara satu lagi hartanya hanya 2 dirham. Lalu ia ambil 1 dirham ia infakkan. Coba Pak, kalau Bapak punya uang di tabungan 10 miliar. Kira-kira mau berinfak 10 juta gampang enggak, Pak? Hah? Oh, duit Bapak masih banyak, Pak. Masih 9,9 sekian M lagi. Masya Allah. Tapi kalau Bapak duitnya cuma 50 ribu, kira-kira mau berinfak 25 ribu mikir enggak, Pak? Duh, mikir ini. Duit cuma 50 ribu. Mau berinfak 25 ribu kayaknya berat banget ini. Tapi ternyata Bapak, ah udahlah, bismillah, insya Allah Allah ganti dengan yang lebih baik. Maka ternyata disitulah perjuangan infaknya itu loh, Pak, yang lebih besar di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kata Rasulullah, orang yang berinfak 1 dirham tersebut bisa mengalahkan pahala orang yang berinfak berapa? 100 ribu dirham. Allah tidak melihat banyaknya, Pak, tapi Allah melihat keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang seperti ini berhak mendapatkan doanya malah doanya malaikat, Bapak sekalian. Dan hadis tadi yang saya sebutkan di awal menunjukkan, Pak, sangat dianjurkan berinfak tuh setiap hari. Sebab tiap hari malaikat turun. Setiap pagi malaikat, 2 malaikat turun dan mendoakan itu. Yang satu mengatakan apa? Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah, berikan ganti kepada orang yang berinfak itu. Ya, walaupun Bapak berinfak hanya 1000 perak, insyaallah, Pak. Jangan kita menganggap remeh infak sekecil apapun. Kata Rasulullah SAW, idza anfaqa ar-rajul min kasbin tayyibin bi'adli tamratin taqabbalallahu biyaminih. Apabila seseorang berinfak dengan sebutir kurma dari usaha yang halal, taqabbalallahu biyaminih, maka Allah akan menerima dengan tangan kanannya. Sumayurabbiha, lalu Allah kembang biakan lagi. Hatta tasira mislal jabal, sehingga menjadi sebesar gunung. Masya Allah, Pak. Bayangkan Bapak berinfak sebutir kurma, tapi dengan syarat apa? Ikhlas dan dari usaha yang halal. Apa yang terjadi, Pak? Allah kembang biakan menjadi sebesar gunung sebutir kurma. Kalau Bapak seorang pebisnis, ini untung luar biasa, Pak. Bayangkan kalau Bapak berbisnis modalnya 10 ribu, untungnya 10 juta, untung banget, Pak. Mungkin enggak tuh? Mungkin? Masya Allah. Kalau Bapak modalnya 1 juta, untungnya 100 juta, Masya Allah, besar enggak, Pak? Ternyata infak lebih besar dari itu. Bapak hanya berinfak sebutir kurma, ikhlas dari usaha yang halal, ternyata Allah kembang biakan menjadi sebesar gunung, Pak. Makanya jangan takut berinfak. Kata Rasulullah, apa? Wala yanqusu malun min sadaqah. Harta itu tidak akan mengurangi apa? Apa sedekah itu tidak akan mengurangi apa? Harta enggak bakalan dikurangi. Makanya tidak ada sejarahnya orang yang bangkrut karena infak. Enggak ada, Pak. Rata-rata orang bangkrut itu karena apa? Korek bin medit alias bakhil. Iya. Kenapa? Karena didoakan oleh malaikat, ya Allah binasakan orang yang berpelit itu. Iya. Didoakan oleh Rasulullah SAW. Ya, oleh malaikat, ya. Kemudian yang keberapa? 11. Siapa yang didoakan malaikat? Orang yang menjenguk orang sakit. Kata Rasulullah SAW, ma min mu'min ya'udu akhahu al-marid. Tidaklah seorang mukmin menjenguk saudaranya yang sakit di waktu pagi kecuali 70 ribu malaikat akan bersalawat untuknya sampai sore hari. Dan tidaklah seseorang menjenguk saudaranya di sore hari kecuali 70 ribu malaikat bersalawat itu mendoakannya sampai pagi hari. Bayangkan Pak, 70 ribu malaikat hanya karena kita apa? Menjenguk seorang mukmin, Pak, sakit. Dahulu salafus soleh mereka menjenguk saudaranya walaupun cuma sakit gigi, walaupun hanya sakit gigi dijenguk sama mereka, walaupun cuma influenza dijenguk sama mereka. Makanya luar biasa, Pak, ya. Orang yang menjenguk itu kata Rasulullah disebutkan ya, kana fi khurfatin min khurafil jannah. Orang yang menjenguk orang yang sakit itu ia berada di sebuah kebun-kebun surga. Kalau Bapak ingin berada di kebun surga, itu Pak, jenguk orang yang sakit itu, Pak. Iya. Dan disebutkan dalam satu riwayat Muslim, nanti pada hari kiamat Allah akan berfirman kepada hambanya, ya abdi inni marid. Hai hambaku, aku sedang sakit. Kenapa kamu tidak jenguk aku? Kata hamba ini, ya Allah, bagaimana engkau sakit? Engkau Rabbul Alamin. Kata Allah, tapi saudaramu sakit, kenapa kamu enggak jenguk? Makanya Pak, ya, kalau kita punya saudara kita yang sakit, teman kita yang sakit, jangan lupa jenguk itu. Tapi ingat, kalau menjenguk ada adabnya. Yang pertama, pilih waktu yang tepat. Jangan sampai waktu yang mengganggu orang sakit. Ya. Yang kedua, doakan untuk orang sakit. Rasulullah kalau menjenguk itu biasanya meruqyah, diruqyah itu. Ya, di bagian yang sakit dipegang, kemudian kita doakan. Isfi rabban nas anta syafi la syifaa illa syifaa'uk syifaa'an la yughadiru saqama, atau doa-doa yang lainnya. Kemudian jangan lama-lama, ini ngajak ngobrol sampai si sakitnya malah tambah parah gara-gara antum. Iya. Ini juga tidak bagus. Makanya kita melihat keadaan si sakit, kira-kira pantas dijenguk apa enggak. Kalau memang keadaannya sangat parah sehingga untuk sulit dijenguk, ya mungkin kita tunggu, ya. Dan jelas ikhwatul Islam azakumullah, itu yang harus kita perhatikan dari adab-adab dalam menjenguk orang sakit itu. Kemudian yang ke-12, siapa dia? Itu orang-orang yang mengajarkan ilmu dan kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, fadlul alim ala al-abid ka fadli ala adnakum, wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al-hitan fil ma'il bahr wa hatta an-namla fi juhriha. Keutamaan orang yang berilmu dibandingkan dengan ahli ibadah tapi tidak berilmu, seperti aku dibandingkan orang yang paling rendah derajatnya di antara kalian. Dan sesungguhnya orang yang berilmu itu dimohonkan ampunan oleh yang ada di langit dan yang ada di bumi, sampai-sampai ikan yang ada di lautan dan semut yang ada di lubangnya memohonkan ampunan untuk mereka. Siapa itu? Orang-orang yang berilmu. Makanya Pak, Masya Allah ya, keutamaan orang yang berilmu itu Pak, dari sini itu menunjukkan kita ini harus rajin nuntut ilmu Pak. Nuntut ilmu Masya Allah. Makanya kan anjuran dalam Al-Quran dan hadis untuk menuntut ilmu banyak sekali Pak. Di antaranya Allah berfirman apa? Allah mengatakan, Qul hal yastawil ladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Katakan, apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Sama enggak, Pak? Lebih baik yang mana? Berarti ayat ini menyuruh kita apa? Menuntut ilmu. Karena tidak sama antara orang yang pintar dengan orang yang bodoh. Tidak sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Maka jadilah kalian orang yang berilmu. Allah berfirman juga apa? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan orang yang berilmu di atas orang yang beriman beberapa derajat. Allah juga berfirman apa? Wa qur rabbi zidni ilma. Katakan, ya Allah, tambahkan ilmuku. Kata Ibnu Hajar apa? Allah tidak mengatakan, ya Allah, tambahkan hartaku. Tapi Allah mengatakan, ya Allah, tambahkan ilmuku. Karena ilmu lebih baik daripada apa? Harta, Pak. Ya. Dan ayat hadis-hadis yang menganjurkan kita menuntut ilmu banyak sekali. Maka dari itulah Bapak sekalian, kalau kita ingin didoakan malaikat, bahkan yang ada di langit, yang ada di bumi, sampai apa? Ikan yang di lautan, sampai-sampai apa? Semut di lubangnya memohonkan ampunan untuk orang yang berilmu. Luar biasa, subhanallah. Maka kita berusaha untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Wallahu a'lam, itulah 12 orang yang mendapatkan apa namanya? Doa dari para malaikat. Ya, Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disebutkan bahwa orang yang mendapatkan doa dari malaikat yaitu orang yang duduk di masjid menunggu waktu sholat di masjid. Kalau para wanita yang tidak sholat di masjid berarti gak dapat doa malaikat dong Ustaz. Karena katanya wanita sebaiknya sholat di rumah. Nah, Ibu, mengikuti petunjuk Rasulullah jauh lebih utama daripada mendapatkan doa malaikat. Yang di situ ternyata memang kekhususan untuk laki-laki. Makanya kata Rasulullah SAW, la tamna'u ima Allah masajidallah. Jangan mencegah para wanita untuk pergi ke masjid. Wabuyutuhunna khairun lahunna. Tapi rumah mereka lebih baik buat mereka. Waduh, kalau gitu saya enggak dapat doanya malaikat. Ada yang lainnya, kesempatan yang lain. Infak. Makanya para wanita itu sangat dianjurkan Rasulullah berinfak, Pak. Kata Rasulullah apa kepada para wanita? Tasaddaqna ya ma'syaran nisa. Fa inni uritun nar fa idza aktsaru ahlihan nisa. Ya. Wahai para wanita, sedekahlah kamu. Karena aku diperlihatkan oleh Allah api neraka. Ternyata kebanyakan penduduknya dari wanita. Maka Rasulullah menyuruh para wanita untuk apa? Sering-sering sedekah itu, Pak. Ibu, ya. Supaya didoakan apa? Malaikat. Kan tadi ada 12 orang yang didoakan malaikat. Laki yang di masjid itu cuma berapa orang, sebagian aja. Yang lain masih ada kesempatan insya Allah untuk mendapatkan doa malaikat. Ya. Mana yang lebih baik, bertaubat dari satu kemaksiatan besar secara khusus atau bertaubat kepada Allah secara umum dari seluruh dosa yang kita perbuat? Ya jelas lebih baik kedua dong, Pak. Ya Allah, aku taubat dari dosa zina, tapi kalau dosa mencuri belum, nanti aja ya Allah. Itu gimana coba? Gak boleh, Pak. Kita wajib taubat dari seluruh dosa. Ya. Jangan kita taubat dari satu dosa yang lain belum. Jangan. Taubat itu dari seluruh dosa. Apakah yang dimaksud dengan membaca 50 ayat sebelum sahur? Apa maksudnya membaca ayat dengan tafsirannya? Ya enggak lah, Pak. Ya. Kebiasaan para sahabat itu membaca Al-Quran dan mereka sudah paham betul tentang maknanya. Ya, jadi 50 ayat begitu aja. Ya, kalau sama tafsirannya, kalau tafsirannya Ibnu Katsir 50 ayat panjang juga. Ya. Anak pernah dikasih tahu tentang larangan orang yang batal wudu pada saat berdoa atau membaca Quran. Apa sahih larangan tersebut? Rasulullah SAW bersabda, "Inni karihtu an adzkurallah ala ghairi tuhrin." Aku tidak suka berzikir kepada Allah di saat tidak di atas wudu. Berarti hadis ini menunjukkan sangat dianjurkan ketika berdoa, ketika membaca Al-Quran, ataupun apa yang namanya berzikir di atas apa? Kesucian. Bahkan Rasulullah SAW saja mau menjawab salam, tayamum dulu. Rasulullah pernah habis buang air, kemudian ada orang mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum. Maka Rasulullah tidak menjawab dulu. Beliau langsung pergi ke tembok, tayamum, lalu beliau mengucapkan Waalaikumsalam warahmatullah. Bayangkan, menjawab salam saja Rasulullah SAW tayamum dulu, Pak, karena mau cari air jauh, ya. Akhirnya Rasulullah langsung pergi ke tembok tayamum. Nah, ini menunjukkan sangat dianjurkan sekali, ya, walaupun tidak wajib kata para ulama. Kenapa? Karena itu hanya sebatas perbuatan, dan kaidah usul fikih mengatakan sebatas perbuatan hanya menunjukkan kepada apa? Sunnah. Tapi ini sunnah yang sangat ditekankan akal Islam. Azakumullah wa iyyakum. Ya. Apa benar Ustadz pemimpin itu cerminan rakyat? Benar, Pak. Kata Imam At-Tirmidzi itu dibenarkan oleh ayat dalam surat Al-An'am. Allah berfirman, وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Demikianlah kami jadikan untuk orang yang zalim itu pemimpin dari orang yang zalim juga, disebabkan perbuatan-perbuatan mereka. Orang Arab berpepatah begini, فَكَمَا تَكُنُونَ يُوَلَّ عَلَيْكُمْ. Sebagaimana kalian berada di satu keadaan, itulah keadaan pemimpin kalian. Kalau rakyatnya bencong, pemimpinnya bencong, Pak. Kalau rakyatnya senang mistik, pemimpinnya juga begitu, Pak. Kalau rakyatnya suka korupsi, enggak jauh pemimpinnya juga bakalan begitu, Pak. Makanya kalau kita ingin mendapatkan pemimpin yang baik, rubah dulu rakyatnya. Setiap kita, individu-individu kita harus berubah. Kita ini pengen punya pemimpin seperti Umar, tapi rakyatnya enggak kayak rakyatnya Umar, gimana, Pak? Makanya Abdul Malik bin Marwan, ya, pernah berceramah di hadapan rakyatnya. Apa kata Abdul Malik bin Marwan? Ya ma'syarar ra'iyyah ansifuni. Wahai rakyat, bersikap adillah kepada saya. Turiduna minna masirata Abi Bakrin wa Umar. Kalian ingin saya sebagai pemimpin seperti Abu Bakar dan Umar. Wala tasiruna bisiratihima. Tapi kalian sebagai rakyat tidak seperti rakyatnya Abu Bakar dan Umar. Kita pengen punya pemimpin yang adil, tapi rakyatnya tidak pernah adil. Kita ingin punya pemimpin yang anti korupsi, tapi rakyatnya doyan korupsi. Gimana coba, Pak? Susah, sulit. Makanya Allah mengatakan apa? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai mereka merubah dirinya sendiri. Berarti perubahan dari diri kita dulu. Dari diri kita ke dulu. Kalau orang berkata, kenapa sih pemimpin Indonesia itu enggak mau berhukum dan hukum Allah? Rakyatnya, jawabnya karena rakyatnya enggak mau. Jangan jauh-jauh aja, Pak. Masalah pernikahan aja, Pak, pernikahan. Mau ikut syariat aja susah, minta ampun. Maunya apa? Ikut adat. Mandi kembang. Belum lagi injek telur. Ya. Ada keyakinan-keyakinan tertentu lagi. Belum lagi orkesnya, dangdutannya. Ya coba, masalah pernikahan aja diajak syariat gak mau. Warisan aja diajak syariat gak mau, maunya sama rata. Gak mau syariat, sama rata aja. Masya Allah. Bayangkan, bagaimana kita akan mendapatkan pemimpin yang menegakkan hukum Allah kalau rakyatnya seperti ini, Pak, coba. Ya tidak, tak semudah itu, Pak. Berkhayal kita pengen punya pemimpin seperti Umar bin Khattab. Ah, sekarang kita perbaiki dulu ya rakyatnya, Pak. Mulai dari diri kita dulu. Mulai dari diri kita, keluarga kita. Allah berfirman, "Ku anfusakum wa ahlikum nar." Pelihara diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Ini buat apa ini? Oh begitu. Bolehkah menjadi makmum di belakang imam sementara ia enggak banyak hafalan Al-Quran, hanya ingin mendapatkan keutamaan saf pertama saja? Kata Rasulullah, liyalini ulun nuha minkum, hendaklah yang berada di belakangku persis ulun nuha, orang-orang yang punya ilmu di antara kalian. Berarti yang belakang imam tuh hendaknya yang pertama kalau bisa yang paling banyak hafalannya, yang paling banyak ilmunya. Supaya apa? Kalau imam salah dia bisa ngingetin. Ya, itu fungsinya. Makanya di zaman sahabat pernah ada orang di belakang imam persis orang bodoh, enggak hafal Quran, enggak paham ilmu, ditarik sama sahabat ke belakang kamu, maju beliau di depan. Marah dia, kenapa? Kata Rasulullah, karena Rasulullah bersabda, "Liyalini ulun nuha minkum." Iya. Jadi kalau antum, "Ah, saya pengen di belakang imam, ah." Tapi lihat dong, hafal Quran apa enggak? Kalau antum lihat, oh di belakang saya ada yang hafal Quran, mendingan tarik dia. Kamu lebih berhak dari saya. Loh, kalau saya yang dapat pahala, tapi Rasulullah yang menyuruh. Hendaklah yang di belakangku, siapa? Ulun nuha. Supaya kalau imam batal, dia yang akan ganti, jangan antum ganti. Iya. Yang lebih berhak siapa? Yang lebih qori, yang lebih alim, itu yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bagaimana nasib orang-orang yang tidak ada padanya satu kriteria pun dari golongan orang-orang yang didoakan malaikat? Waduh, kebangetan nih, Pak. Masa dia gak pernah pergi ke masjid sih, Pak? Masa dia gak pernah menjenguk orang sakit, Pak? Iya. Masa dia gak pernah berinfak, Pak? Ini merugi banget kayak nih orang. Selama hidupnya gak pernah. Iya. Masya Allah. Orang seperti ini, semoga termasuk orang-orang yang diberikan kekuatan untuk beramal soleh. Ustadz, orang yang selalu berjamaah di masjid akan selalu dapat kebaikan dan wafat pun di atas kebaikan. Nah terus ibu-ibu gimana sholatnya di rumah, Ustadz? Kalau ibu-ibu sholatnya di rumah karena mengikuti sunnah, insya Allah ibu meninggal di atas kebaikan. Kenapa? Karena mengikuti sunnah itu besar pahalanya. Para ulama memberikan kaidah apa? Ibadah yang sesuai dengan sunnah lebih utama dibandingkan dengan ibadah yang tidak sesuai dengan sunnah walaupun banyak jumlahnya. Maka dari itulah ibu-ibu ya, ibu-ibu jangan merasa kecil hati, saya cuma di rumah. Masalahnya ibu lebih utama dan itu lebih sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Karena seorang wanita semakin sholatnya di rumah dan terhindar dari fitnah, semakin selamat agamanya insyaAllah. Yeah. Boleh tidak menjenguk orang Nasrani yang non-muslim itu? Rasulullah pernah menjenguk orang Yahudi yang sedang sakit. Tapi kalau bisa, ada misi juga untuk memperlihatkan keindahan Islam, Mbak. Ya. Supaya mudah-mudahan dia mau masuk Islam. Makanya Rasulullah menjenguk orang Yahudi ini. Lalu Rasulullah bersabda, masuk Islamlah kamu. Lalu orang ini berkata kepada ayahnya, melihat ayahnya, kata ayahnya, taati saja. Lalu ia pun masuk Islam, meninggal. Ya. Orang yang sholat dengan menggunakan sepeda sama enggak dengan yang berjalan kaki? Kalau bapak ya pergi ke masjid karena pakai kendaraan karena uzur seperti lagi lemas atau lagi sakit, insya Allah pahalanya sama, Pak. Tapi kalau lagi sehat, mendingan jalan kaki. Kenapa? Karena Rasulullah SAW disebutkan dalam satu riwayat Al-Bazzar, ada seorang laki-laki yang rumahnya sangat jauh dari masjid, di ujung awali sekitar 5 km, tapi tidak pernah absen dari satu pun sholat. Lalu dikatakan kepada laki-laki ini, bagaimana kalau kamu beli, kenapa kamu tidak beli kendaraan yang bisa melindungi kamu dari teriknya matahari di waktu siang dan gelapnya malam? Apa kata dia? Aku tidak suka. Aku ingin setiap langkahku menggugurkan dosa dan mengangkat derajat. Apa kata Rasulullah? Allah telah memberikan itu semua untukmu. Bayangkan orang ini gak mau beli apa? Keledai atau unta, gak mau. Dia maunya jalan kaki 5 kilo, bayangin, Pak. 5 kilo tapi gak pernah absen. Ya, luar biasa. Ya, Masya Allah. Maka disebutkan dalam satu riwayat bahwa Banu Salimah ingin pindah ke dekat masjid. Makanya terdengar oleh Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Wahai Banu Salimah, langkah kaki kalian itu ditulis kebaikan untuk kalian. Maka pendengar itu, mereka tidak jadi pindah. Kenapa? Karena yang lebih besar pahalanya, yang lebih panjang perjalanannya. Iya, Masya Allah. Ustadz, boleh enggak membayangkan hal-hal yang gaib? Contoh bagaimana sih wajah Allah? Aduh, Pak, bahaya, Pak, jangan. Sebab kita ini enggak pernah melihat. Pasti yang terbayang itu yang pernah kita lihat. Sedangkan Bapak cuma lihat wajah manusia. Bapak, kalau Bapak membayangkan wajah Allah, yang terbayang wajah siapa? Wajah manusia. Sama dengan Bapak seumur hidup buta, pernah melek sedetik itu pun ngelihat kepala kerbau. Setelah itu buta lagi, pas disebut kepala gajah yang teringat kerbau. Kenapa? Karena selama hidupnya dia hanya sebatas melihat kepala kerbau. Sama dengan kita. Iya. Allah punya tangan, diingat-ingat, ada jempol, ada telunjuk. Gak bener, karena itu yang selama ini kita lihat. Kita katakan tidak mungkin sama. Jangan jauh-jauh, Pak. Bapak coba pikirin jempolnya iblis gimana bentuknya. Coba Bapak pikirkan malaikat kakinya bagaimana bentuknya. Tidak akan bisa. Itu saja, jangan jauh-jauh yang ada dalam tubuh kita, roh. Bapak pernah lihat roh bentuknya bagaimana? Ketika Bapak lihat ada orang sakaratul maut, tuh keluar tuh, warnanya merah, segitiga, enggak ada kan, bentuknya aja enggak kelihatan, roh, padahal itu roh. Kalau roh saja kita tidak bisa membayangkannya, bagaimana kita hendak membayangkan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah? Jangan Pak, mendingan daripada mikirin Allah, mikirin makhluknya aja lah. Mikirin ayat-ayatnya, pahami tentang hadis, Al-Quran dan yang lainnya. Ya. Supaya apa? Supaya bertambah keimanan kita. Kalau kita sholat di musola cuma sendiri Ustaz, karena nggak ada yang datang sholat, dapat nggak itu keutamaan sholat berjamaah? Dapat, karena Rasul sabda innamal a'malu binniyat, dan Bapak dari rumah udah niat mau sholat berjamaah, sampai di musola nggak ada orang, ya Allah ya Rabb. Nah, akhirnya Bapak sholat sendirian, tetap dapat pahala berjamaah. Dapat doa malaikat, dapat. Ya. Pertanyaannya susah-susah Pak, nggak usah jawab saya. Jika orang yang selalu hatinya terpaut dengan masjid dan sholat berjamaah di masjid mendapat pahala, diangkat derajatnya dan digugurkan dosa-dosanya, dan juga dijamin matinya husnul khotimah dan masuk surga. Bagaimana dengan orang yang hanya bisa sholat di musola atau dilanggar? Aduh, sholat jangan dilanggar Pak, nggak boleh. Masa sholat dilanggar Pak? Gini loh Pak, istilah musola itu adanya cuma di Indonesia Pak. Di Saudi sana, di Arab sana Pak, sekecil apapun masjid disebut masjid. Cuma ada masjid jami, ada masjid biasa. Masjid jami itu yang ditegakkan padanya sholat Jumat. Musola, masjid juga. Jadi Bapak jangan menganggap, oh itu hadis keutamaan pergi ke masjid, saya cuma pergi ke musola. Sama aja, musola itu masjid, sama Pak. Ya, nggak ada bedanya. Ya, jadi itu musola itu termasuk masjid Pak. Ada perbedaan pendapat mengenai hukum sholat berjamaah bagi laki-laki. Ada yang mengatakan fardu ain, ada yang mengatakan fardu kifayah, dan ada yang mengatakan sunnah. Benar enggak? Benar. Tapi apa sih maksud tujuan pertanyaan itu? Kalau dikatakan sunnah, maunya gimana? Dulu Pak, para sahabat enggak pernah nanya-nanya ini wajib apa ini sunnah. Yang penting itu dianjurkan oleh Rasul, segera pergi. Masa kita tidak ingin mendapatkan keutamaan pahala yang banyak? Saya mau tanya Bapak, kalau ada orang menawarkan kepada Bapak, mau 1.000 perak apa 27.000? Terus Bapak pilih yang 1.000, kira-kira Bapak berakal nggak Pak? Saya cuma ingin mengajak bicara aja, kira-kira Bapak berakal nggak kalau seperti itu? Saya katakan, ini orang tidak menggunakan akal pikirannya. Masa ditawarin 1.000 sama 27.000, ngambil 1.000, 27.000 dong. Demikian pula, Bapak ditawarin sama Allah, mau 1 apa 27? Bapak ngambil yang 1, aduh Pak, rugi deh, rugi Bapak nih. Iya, coba Bapak dikit-dikit, kalau Bapak bisnis untuk dunia, bisnis juga buat akhirat. Bisnis akhirat lebih penting Pak. Coba Bapak pikirin untungnya yang mana ya, yang lebih besar. Sholat berjamaah apa sholat sendiri? Nah, tanya, ternyata lebih untung sholat berjamaah. Wah, wah, wah, ini yang lebih ini. Masya Allah Pak, luar biasa Pak. Supaya apa Pak? Supaya pahala kita dan derajat kita di mana di surga pun tinggi Pak. Masya Allah, Alhamdulillah. Kita ini terkadang maaf Pak ya, kalau dikasih iming-imingin dunia, semangatnya minta ampun. Tapi kalau dikasih iming-imingan akhirat, ah, mantap. Contoh ya, kalau dibacain hadis, sholat berjamaah lebih baik dari sholat sendirian 27 kali lipat. Biasa aja. Tapi kalau diumumkan di masjid, bapak-bapak, ibu-ibu, nanti setelah sholat subuh akan ada pembagian per orang 1 juta. Datang gak Pak? Jam 3 malam udah penuh tuh Pak. Ngapain woi? Duit 1 juta. Mahala. Ah itu gampang. La ilaha illallah. Kita ini orang beriman harus lebih semangat kepada pahala daripada apa? Daripada kepada uang. Uang dimakan sebentar habis, tapi pahala bisa kita bawa sampai kuburan, sampai hari akhirat Bapak. Masya Allah. Jangan kita tertipu oleh dunia Pak, dunia. Malah itu dunia itu hina di mata Allah. Nah inilah Bapak sekalian. Jadi ya, setiap kita semangatlah. Ya, bayangkan kalau sholat subuh di masjid ini penuhnya seperti sholat Jumat. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan tercapai ya. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah Pak, tampaknya saya tidak bisa sampai jam 8:30 Pak. Udah kecapean Pak. Jadi mohon maaf cuma sampai bisa sampai sini. Mudah-mudahan kalau masih ada waktu insya Allah kita bisa ketemu lagi. Mohon maaf bila ada kata-kata saya yang kurang bisa berkenan di hati. Yang benar semuanya dari Allah, dan yang salah itu dari kekurangan ilmu saya. Subhanakallah bihamdi. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.